Yuk kita tarawih bareng, yuk. Tapi, hacih, hacih, kamu lagi sakit. Iya nih. Kurang enak badan sejak semalam. Kayaknya flu dan batuk deh. Wah, kasihan banget. Udah minum obat belum? Belum sih. Habisnya kalau minum obat malah bikin ngantuk. Aktivitasku jadi terganggu. Eits, siapa bilang? Coba ini, ada obat yang bisa meringankan gejala flu dan batuk tanpa bikin ngantuk loh. Hah? Emang ada? Apa obatnya? Mixagrip segera. Udah seger nih, udah sembuh ya? Udah dong, aku minum Mixagrip flu dan batuk. Beneran gak bikin ngantuk, jadi gak mengganggu aktivitasku. Sakit flu dan batuk, minum Mixagrip. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca dan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Produksi PT Dankos Pharma.